Mengambil pelajaran dari kerasnya Nabi di dalam melarang hal ini, melarang menjadikan kubur sebagai masjid, dan beliau bersangatan keras serius, yaitu pertama kali beliau menerangkan bahwa ini haram, ini tidak boleh. Diucapkan oleh beliau jauh hari sebelum beliau wafat. Kemudian diulang lagi oleh beliau mengatakan hal itu 5 hari sebelum beliau wafat. Diulang lagi. Kemalama kana fisiyaki lam yaktafi bima taqaddam. Kemudian secara susunan ucapan yang keluar dari mulut beliau, maka ini menunjukkan beliau tetap melarang setelah beliau wafat. Ya. Kata Syekh Utsaimin, هذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Nabi untuk menjaga masalah tauhid ini, membentengi tauhid ini. Maka apapun yang bisa menyebabkan tauhid itu rusak, beliau jelaskan. Biannahu khulasatu da'watir rasul. Karena tauhid ini adalah inti dari dakwahnya para rasul. Seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya ratusan ribu itu semuanya mendakwahkan tauhid. Dan tidak ada perbedaan dari mereka. Ya. Contoh satu yang besar tentang Allah bersemayam di ars, Allah berada di atas langit ketujuh. Kita tahu seluruh nabi mengajarkannya. Salah satu bukti ucapan Fir'aun ketika Fir'aun menyuruh kepada Haman untuk membuat bangunan tinggi. Agar apa? Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa itu. Ini ledekan Fir'aun. Berarti selama ini Nabi Musa menyampaikan kepada manusia termasuk Fir'aun bahwa Allah Rabbul Alamin berada di atas langit ketujuh, berada di ars. Maka salah satu akidah yang besar meyakini bahwa Allah berada di atas, Allah berada di ars, bersemayam di ars. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Sampai Abu Hanifah mengatakan, siapa yang tidak mengetahui di mana Allah berada, maka dia kafir. Hari ini disepelekan oleh kaum muslimin. Tidak penting. Yang penting percaya Allah ada, jumlahnya satu titik. mau di mana, mau bersemayam, mau enggak penting. Padahal seluruh para nabi dan rasul meyakini hal ini dan menjadikan sebagai salah satu syarat iman seseorang. Maka Nabi menyatakan bahwa seorang budak perempuan itu beriman ketika budak tersebut menyatakan meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Li'anna tauhida a'zamu tha'at. Karena tauhid ini adalah sebesar-besar ketaatan. Ketaatan terbesar kepada Allah adalah tauhid. Maka jika ada orang melakukan ketaatan berupa salat, berupa sedekah, habis hartanya untuk sedekah, tetapi tauhidnya rusak, maka salatnya percuma, sedekahnya tidak diterima. Kenapa? Tauhid a'zamu tha'ah, ketaatan terbesar. Fal ma'asi walau kaburat ahwanu minas syirk. Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu sebesar apapun dia, maka itu lebih kecil dari syirik. Bikin contoh dosa berzina, ya kalah. Bagaimana kalau berzina dengan ibunya? Tetap kalah dibanding syirik. Bagaimana kalau bukan berzina tapi memperkosa ibunya, subhanallah, ya kalah dengan syirik. Bagaimana membantai bayi-bayi? Gak usah membantai, bayi dimakan kayak apa disana, ya kalah dengan syirik. Sebesar-besar dosa adalah syirik. Ini tidak dipahami oleh manusia, bahkan sebagian kaum muslimin tidak memahami ini. Maka aib besar bagi orang yang berzina, yang selingkuh, yang membunuh, tetapi tidak memandang aib orang yang menyembah kuburan, yang percaya dengan jimat-jimat biasa. Itulah manusia, bahkan sebagiannya kaum muslim. Hatta qala Ibnu Mas'ud, sehingga berkatalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, la'an ahlifa billahi kadiban, aku bersumpah atas nama Allah dan sumpahku bohong. Ya, demi Allah, saya tadi datang, padahal enggak datang, kan bohong. Tapi demi Allah, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi sadiqan, daripada sumpah yang benar. Ya, tadi aku datang dan aku mengatakan datang dan bersumpah, tetapi bi ghairihi, dengan nama selain Allah, demi Jibril, demi Rasulullah, demi fulan, demi fulan, demi langit, demi bumi, aku tadi datang dan itu benar, tidak berbohong, maka ini lebih buruk. Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, karena al-halifa bi ghairihi, karena bersumpah dengan nama selain Allah, nau'un min asy-syirki. Ini jenis syirik, bagian dari syirik. Termasuk syirik. Wal halafu billahi kadiban, sementara bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya bohong, maksiat. Ini hanya maksiat, belum syirik. Wa ya ahwanu min asy-syirk. Maka yang kedua ini, bersumpah bohong ini, lebih ringan daripada sumpah yang benar tetapi dengan nama selain Allah. Wa syirku amruhu 'azimun jiddan. Maka syirik ini keadaannya sangat besar, sangat besar dosanya, keburukannya, kemaksiatannya. Wa nahnu nuhadziru ihwanana al-muslimin, maka kami memperingatkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin, mimma hum alaihi al-an min al-inkibab al-azim ala dunya. Kami memperingatkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin agar mereka tidak jatuh ke dalam sesuatu yang sangat besar ini, dosa yang sangat besar ini, ya, hatta ghafalu amma khuliqu lah, hingga mereka lalai dari apa yang menjadi tujuan penciptaan mereka. Apa tujuan kita diciptakan? Ya, iya, beribadah kepada Allah. Apa ibadah terbesar? Tauhid. Maka manusia diadakan oleh Allah, manusia dan jin diciptakan oleh Allah, tujuan terbesarnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Menyembah yang dimaksud ayyuhayyuhidullah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah. Apa tafsir para ulama menyembah ini? Yuwahidullah, mentauhidkan Allah. Ya, yang terbesar. Bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Itu setelah tauhid. Yang terbesar tauhid. Ya, maka Allah belum turunkan Rasul ketika di muka bumi seluruh manusia masih bertauhid. Baru diturunkan beberapa orang nabi. Setelah terjadi kemusyrikan, setelah tauhid mulai rusak pada diri seseorang, maka baru Allah turunkan Rasul pertama. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pelajaran yang telah lalu. Wastagalu bima khuliqa lahum, dan mereka manusia kaum muslimin sibuk dengan apa yang diciptakan untuk mereka. Apa yang diciptakan untuk mereka? Dunia. Untuk siapa dunia ini diciptakan? Untuk manusia. Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Jadi mereka tidak sibuk, mereka tidak mati-matian mencarinya. Insya Allah dapat. Karena memang dunia Allah ciptakan untuk manusia. Nah, ini tidak. Manusia, bahkan kaum muslimin, sibuk mencari dunia. Wa'amatun nasi al'an tajiduhum mustagilina bid-dunya. Engkau dapati hari ini orang-orang sibuk mencari dunia. Laisa fi afkarihim illa dunia. Tidak ada yang berada dalam pikirannya kecuali dunia. Qa'imin wa qa'idin wa na'imin wa mustaikidin. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga. Apa yang ada di otak mereka? Dunia. Dunia. Ya, gaji, uang, suksesan, karir. Wa hadza fil haqiqati naw'un min asy-syirk. Pada hakikatnya ini adalah jenis dari syirik. Karena diciptakan untuk bertauhid. Tetapi ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan satu-satunya. Bagian dari syirik. Ya. Li'annahu yujibul ghaflata 'anillahi 'azza wa jalla. Karena hal ini akan menyebabkan seseorang lalai dari Allah. Karena sibuk mencari dunia, memikirkan dunia. Yang ada di otaknya hanyalah dunia, dunia. Jika dia terbangun dari tidur, maka yang ada di pikirannya adalah mencari dunia. Begitu juga sebelum dia tertidur. Kenapa beliau mengatakan bahwa orang yang mencari dunia dianggap syirik kalau tujuannya hanya dunia? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini dalilnya. Kata beliau, walihada samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dhalik abdan. maka Nabi menyebut orang-orang yang melakukan hal itu, yang mencari dunia, dia disebut hamba, bukan hamba Allah. Ya, kalau hamba Allah tentu dia bertauhid, tapi kalau hamba dunia, berarti dia menghambakan diri kepada dunia, tidak menghambakan diri kepada Allah. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila. Selaka hamba dina, berarti dia menghambakan diri kepada dina, apapun akan dia lakukan demi mendapatkan dina. Selaka hamba dirham, dinar apa? Mata uang emas. Dirham perak. Ya. Saya kira hanya dua ini yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat dalam tukar-menukar, alat tukar. Tidak memakai kertas, tidak memakai yang lain. Dinar, dirham. Kemudian selaka hamba khamisah. Khamisah asal katanya perut, ya, yang dia lakukan hanyalah untuk mengisi perut. Tujuannya adalah mengisi perut. Ya, ta'isa abdul khamilah, makanan. Jadi itu yang dia cari. Nah, Nabi menyebut abd, hamba. Berarti dia menghambakan diri kepada sesuatu yang dia pertuhankan tentu. Karena ketika disebut hamba, maka di situ Rob, di situ ilah, di situ Tuhan. Hamba Tuhan, hamba dan Tuhannya. Dia menghambakan diri kepada dinar, maka bagi dia dinar adalah Tuhannya. Bagi dia dirham adalah Tuhannya. Bagi dia makanan adalah Tuhannya. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan dinar, dirham, makanan dan sebagainya. Yes. Maka beliau mengatakan hakikat dari syirik. Walau aqbala al-'abdu 'ala Allahi biqalbihi wa jawarihi. Seandainya seorang hamba menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hatinya, dengan anggota badannya, la hasala ma quddira lahu min ad-dunya, maka pasti dia akan mendapatkan dunia yang telah Allah takdirkan untuk dia. Karena Allah telah mentakdirkan si fulan akan mendapatkan dunia sekian, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian pada hari anu, pada bulan anu dan seterusnya. Sudah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang menjadi catatan Allah tidak mungkin gagal. Ya, berarti sudah ada bagian masing-masing. Wadunya wasilatun walaysat ghayatan. Maka dunia ini wasilah, sarana. Dengan dunia seseorang bisa meraih surga. Dengan dunia seseorang bisa meraih ridha Allah. Dia mendapatkan dunia, dia ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang direktur perusahaan besar. Dari nikmat Allah yang besar ini, dia melakukan berbagai macam ketaatan. Ya sedekah, ya membangun masjid, mendirikan pesantren dan seterusnya, wasilah menuju akhirat. Walaisat ghayatan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Artinya kalau dia ditakdirkan oleh Allah tidak punya dunia ini, apa yang dia terima dari Allah berupa rezeki hanya bisa untuk makan anak istrinya sehari-hari, kadang kurang. Ya enggak apa-apa, karena bukan tujuan. Yang penting tujuan tercapai, apa? Ridha Allah, jannah, surga. Karena dunia bukan tujuan. Orang yang menjadikan tujuan dia adalah dunia, tentu dia akan sedih, dia akan stres, dia merasa sebagai musibah besar ketika tidak mendapatkan dunia. wa sa'isa man ja'alaha ghayatan, maka celaka orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Kalau dunia sebagai tujuan, namanya juga tujuan. Apapun akan dia lakukan demi tujuan tercapai. Karena bagi dia dunia adalah tujuan, maka untuk mendapatkan dunia itu, kalau harus meninggalkan sholat Jumat, tinggalkan. Kalau harus meninggalkan jamaah asar, tinggalkan. Kalau harus dengan membuka jilbabnya, buka. Ya, memotong jenggotnya, potong. Karena dunia tujuan. Ini musibah. Maka orang yang menjadikan dunia sebagai wasilah, tidak. Ya. Sudah tanda tangan, sudah tinggal nunggu pelantikan, dia jadi direktur misalnya. Tinggal satu, apa? Suruh motong jenggot, dia enggak mau. Batal. Dia enggak mau. Karena apa? Karena ini bukan tujuan saya. Dia akan mengatakan seperti itu. Tujuan saya adalah ridha Allah. Kalau saya menjadi direktur dan harus mengorbankan, saya tidak akan mendapat ridha Allah, maka saya tinggalkan karena ini bukan tujuan. Yes. Dan dia tidak terkena talbisul iblis. Apa kata iblis? Ya enggak apa-apa. Dipotong ntar udah jadi direktur kan panjang lagi jenggotnya. Ya, udah jadi direktur enggak apa-apa. Ini kan baru mau. Kalau baru mau masuk kerja harus rapi, enggak boleh ada jenggot. Sudah jadi karyawan enggak apa-apa, ntar kan tumbuh lagi. Talbisul iblis. Ya. Kaifa taj'alaha ghayatan wa anta la tadri maqamaka fiha? Kenapa engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan, padahal engkau tidak tahu sampai kapan engkau bermukim di dunia ini? Sampai kapan? Ya, kan kita tidak tahu. Berapa? 200 tahun lagi? Tidak. 100 tahun lagi? Untuk kita tidak berani mengatakannya. Bagaimana 50 tahun lagi? Enggak juga. Bahkan ketika ditanya setahun lagi, kita juga enggak bisa jawab. Bagaimana jadikan tujuan? Gitu. Nah, termasuk menjawab tadi. Ya kalau sampai numbuh sempat bertaubat, habis dipotong jenggot mati gimana? Ya, sudah enggak jadi direktur, mati dalam keadaan klimis. Ya, Subhanallah. Waliyadzib. Wa anta la tadri maqamaka fiha. Ucapan beliau, engkau tidak tahu sampai kapan engkau akan bermukim di dunia ini. Ya, setelah itu engkau akan safar panjang dan tidak akan pernah kembali ke dunia. Ya. Dan bagaimana keadaan safar panjangmu nanti di akhirat, di alam barzakh, tergantung dengan mukimmu di dunia yang hanya beberapa tahun ini. Yes, mempengaruhi keadaan kita yang berabad-abad nanti di akhir. Dipengaruhi oleh bagaimana sikap kita selama beberapa saat di dunia ini. Mempengaruhi kehidupan kita yang sangat panjang berabad-abad selamanya. Wa kaifa taj'aluha ghayatan wa sururuha mahbubun bil ahzan. Bagaimana engkau akan jadikan dunia itu sebagai tujuan, sementara kesenangan dunia ini bercampur dengan kesedihan. Kesenangannya pasti berteman dengan kesedihan. Itulah dunia. Dia kaya, dia sukses, dia gagah, dia tampan, dia cantik. Tidak pernah sakit, tidak pernah menderita, tidak pernah kecewa, pasti. Ya. Yeah. Berteman kebahagiaannya berteman dengan kesedihan. Tidak ada yang senang terus. Ini sangat berbeda dengan jannah, surga. Kesenangannya tidak pernah bercampur dengan kesedihan. Senang-senang terus. Tidak ada kesedihan sedikit. Ya. Ada seseorang masuk surga sementara ayahnya, ibunya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya semua masuk neraka. Dia melihat. Ya, dia masuk surga, anak istrinya, bapaknya, ibunya, pokoknya yang dia kenal masuk neraka semua. Kira-kira dia sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Tidak sedih. Ya, tidak berkesenangannya tidak tercampur dengan kesedihan. Itulah dunia, surga. Kalau dunia kan bercampur, kalau surga tidak. Ya, tidak bersedih. Kalau bersedih melihat saudara-saudaranya semua masuk neraka, hanya dia sendiri masuk surga, nggak doyan makan barangkali. Ya, nggak ada keterangan di surga nggak doyan makan. Ya, sedih, menangis, nggak ada riwayat seperti itu. Yang ada bagaimana? Nyukurin, ya, walaupun istrinya, walaupun anaknya, walaupun ayahnya, walaupun ibunya, yang ada nyukurin. Karena apa? Di surga tidak ada keberpihakan terhadap keluarga, bangsa, suku, teman. Semua berpihak kepada kebenaran al-haq Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada perasaan sedih. Ya, padahal keadaannya seperti tadi. Surga kesenangannya mutlak, tidak tercampur dengan kesedihan sedikit. Berbeda dengan di dunia. Kama qala syair, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, fa yawmun 'alaina wa yawmun lana. Kadang-kadang satu hari atas kami, satu hari bagi kami. Maksudnya apa? Satu hari senang, satu hari sedih. Satu hari tertawa, satu hari menangis. Karena ala dengan li kan lawan katanya. Alaina lana. Wa yawmun nusa'u wa yawmun nusar. Ya, satu hari mendapatkan keburukan, sedih, satu hari mendapatkan kesenangan. Itulah dunia. Sekarang menangis, besok tertawa dan seterusnya, itulah dunia. Dalam keadaan apapun orang bisa menangis. Dalam keadaan apapun orang bisa tertawa. Ya, di penjara makanan dibatasi dan apakah dia menangis terus? Ada tertawa. Ya, Allah berkuasa membuat orang yang ada di penjara tertawa. Ya, cerita sama temannya sebelahnya dalam keadaan perut kosong tertawa geli. Mungkinkah? Mungkin. Ya, adakah itu di neraka? Tidak ada. Ya, melihat yang temannya disiksa ketawa sama enggak ada gitu. Enggak ada. Ya, enggak ada tertawa sedikit pun di neraka. Yang ada tangisan, jeritan. Dan sebaliknya di surga. Tidak ada air mata walaupun setetes. Tidak ada kesedihan sama sekali. Maka kesitulah mestinya kita berlomba. Kesitulah mestinya energi kita curahkan. Perhatian kita konsentrasikan ke situ, bukan ke dunia ini yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ya. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتحقيق عبادة الله. Maka الحاصل katakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم diutus untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Ibadah terbesar sekali lagi tauhid. ولهذا كان حريصا ala saddi kullil abwab. Oleh karena itu beliau sangat perhatian untuk menutup seluruh pintu. Beliau menutup pintu-pintu allati tuaddi ila syirk, yang dengan pintu itu akan muncul syirik, akan menyebabkan terjadinya syirik. Maka ditutup rapat-rapat. Ya, ziarah kubur, perbuatan yang sangat mulia, itu zakiral akhirah, itu zakiral maut, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada mati. Ziarah kubur dilarang oleh Nabi ketika dikhawatirkan akan menyerumuskan kaum muslimin kepada syirik. Maka beberapa tahun lamanya Nabi melarang kaum muslimin berziarah kubur. maka setelah kaum muslimin kuat akidahnya dari tarbiyah yang Nabi berikan kepada mereka, baru Nabi membolehkan. Berarti hal-hal yang bisa mendatangkan syirik ditutup rapat-rapat oleh Nabi. Maka Nabi melarang membikin patung. Nabi melarang menjual belikan patung. Kenapa? Bisa menjurus ke dalam syirik, termasuk gambar. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhara min ittikhadil qubur masajid. Salah satunya hal yang besar adalah Nabi memperingatkan kita semua untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ini dalam 3 kali. Yang pertama, bisa iri hayati. Tadi sudah disinggung sedikit. Dan di sepanjang hayat beliau, beliau melarang kaum muslimin menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Yang kedua, qabla mautihi bi khamsin, 5 hari sebelum beliau wafat. Dalam riwayat 4 hari. Di riwayat lain 4 hari. 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau melarang kaum muslimin menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Yang ketiga, wahuwa fisiyam, secara siang, secara susunannya, secara apa yang disabdakan oleh Nabi dari awal sampai akhir, ajaran Nabi selama 23 tahun, bisa disimpulkan bahwa beliau melarang ini semua. Maka bisa disimpulkan ketika beliau wafat, beliau tidak ridho apabila umatnya ada yang menjadikan kubur sebagai masjid. Kita teruskan yang keempat, masail yang keempat. Nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Larangan beliau terhadap umatnya untuk menjadikan kubur sebagai masjid itu sebelum kubur beliau ada. Ya, sebelum kubur beliau ada. Jelas. Karena memang beliau sabdakan ketika beliau masih hidup. Ini diambil dari sabda beliau, ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Fa inna qabrahu dakhilun fi dzalika bila syak. Tidak diragukan lagi bahwa kubur beliau termasuk dalam bagian tahzir sabda beliau ini. Ya, beliau tidak mengatakan jangan kalian menjadikan kuburku sebagai masjid. Kan enggak ada, kuburku enggak ada. Ya. Tapi bila syak, tidak diragukan lagi, jelas terang benderang bahwa termasuk kubur beliau. Ya. Bal awwalu ma yadkhulu fi, bahkan yang pertama kali masuk dalam larangan hadis ini. Ya. Karena yang paling dikhawatirkan, karena jika kaum muslimin menjadikan kubur orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, apalagi kubur Nabi. Ya, jika Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para Nabi sebagai masjid, apalagi kubur Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin, kan begitu. Ya, walaupun secara lafaz tidak ada kata-kata kuburku, kuburku, tetapi jelas maksud beliau adalah itu. Jadi alhamdulillah, karena para sahabat faham terhadap larangan Nabi, dan taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada satupun dari sahabat yang menjadikan kubur beliau sebagai masjid. Tidak ada dari para sahabat yang sengaja membaca Al-Quran di atas kubur beliau, beribadah di atas kubur beliau, tidak ada. Tidak ada. Terjadi beberapa abad setelah itu, dan alhamdulillah setelah tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah tauhid dan ditopang oleh Muhammad bin Su'ud secara kekuasaan, maka sampai hari ini tidak ada lagi. Ya, sampai hari ini dijaga. Ya. Al-khamisah, yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara. Bisa sunan, bisa sanan. Ada dua bacaan. Jamak dari sunnah. Sunnah hanya ada satu bacaan. Jamaknya bisa sunan, bisa sanan. Annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Bahwa hal tersebut, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, adalah sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sunnah secara bahasa. Yes. Yahudi punya sunnah, Nasrani punya sunnah. Orang Indonesia punya sunnah, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang punya sunnah. Secara bahasa, kebiasaan. Adapun sunnah secara syar'i adalah kebiasaan Nabi yang bernilai ibadah. Ya, maka kebiasaan Nabi yang tidak bernilai ibadah, hanya secara adat saja, tidak masuk. Ya, walaupun masih hilaf benar ulama. Nabi suka kambing, kemudian kita juga berusaha suka kambing, termasuk bagian sunnah atau tidak, ini hilaf benar ulama. Ya, karena makan apa, minum apa, berpakaian apa, itu kan pribadi masing-masing. Ya, khilaf bainal ulama apakah ini masuk bagian. Adapun wajib, jelas sepakat para ulama tidak wajib. Ya, Nabi suka sekali dengan paha kambing, sementara kita tidak doyan kambing, tidak berdosa. Ya, hanya kalau kita paksakan diri, apakah berpahala? Ini sekali lagi khilaf benar ulama. Karena secara fitrah manusia, orang yang kita kagumi biasanya kita ikuti, ya, mau pantas mau enggak, ya, karena kita kagum dengan dia, karena dia idola kita, kita ikuti, ya, terutama anak muda, anak remaja, ya, mau pantas mau enggak, yang penting niru, kan begitu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam idola nomor satu bagi seluruh manusia. Maka jika ini meresap di hati kita, maka sangat dimungkinkan. Tadinya saya tidak doyan kambing misalnya, begitu saya tahu Nabi suka sekali paha kambing, maka mempengaruhi saya, mempengaruhi jiwa saya. Ini sesuatu yang bukan mustahil. Seperti itu. Maka sekali lagi para ulama, ini bagian dari sunnah atau bukan. Nah, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ini bagian dari sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama kubur para nabi. Jadi masih mending yang mereka bangun kuburnya para nabi, ya, daripada orang kita. Siapa kubur siapa, ya, nabi bukan, rasul bukan, ya, sahabat tabiin jauh sekali, masih lebih buruk kaum kita. Perbuatan Yahudi dan Nasrani buruk sekali, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, lebih buruk kaum kita. Karena apa? Yahudi Nasrani kuburnya para nabi, kita entah kubur siapa, entah kubur siapa, apakah ahli ibadah, apa ahli maksiat. atau raja-raja, kubur raja-raja, kubur orang besar, tetap di bawah para nabi dan rasul. Tukhadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini terambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Wa bi'tsa rajulan ja'ala imamahu al-yahud wan nasara. Sungguh buruk seseorang, sungguh buruk seorang muslim yang menjadikan Yahudi dan Nasrani menjadi imam. Imamnya siapa? Panutannya siapa? Yahudi dan Nasrani. Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid tempat ibadah berarti mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Berarti bermakmum kepada Yahudi dan Nasrani. Yang dia jadikan imam adalah Yahudi dan Nasrani. Buruk sekali. وَتَشَبَّهَ بِهِمْ فِي قَبِيحِ أَعْمَالِهِمْ, dan bertasabuh dengan mereka, mengikuti kebiasaan mereka dalam amal yang buruk. Maka bertasabuh terhadap Yahudi dan Nasrani dalam amal baik dunia tidak tercela. Siapa yang pertama kali menemukan komputer misalnya, Yahudi Nasrani, kita ikuti, enggak bermasalah. Dan ini kebaikan, manfaat dunia. Yang tercela apa? Ibadah. As-sadisah, yang ke-6, la'nuhu iyyahum ala dzalik. Laknatan tersebut bagi mereka itu ala dzalik. Dalam hal itu, dalam hal apa, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini terambil dari sabda Nabi, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Tentu laknatan Allah terhadap Yahudi dan Nasrani banyak sebabnya. Salah satunya ini. Salah satunya menjadikan kubur para nabi sebagai as-sabi'ah, yang ketujuh, anna muradahu tahziruhu iyana an qabrihi, bahwa maksud dari tahzir nabi tersebut, maksud dari peringatan nabi tersebut kepada kita adalah dari kubur beliau. Gitu. Secara khusus, secara umum jelas tidak boleh menjadikan kubur siapapun sebagai masjid. Secara khusus kubur beliau. Ini terambil dari ucapan Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari apa yang diperbuat oleh mereka. Mereka siapa? Iya, Yahudi dan Nasrani. Nabi, kata Aisyah, tentu Aisyah lebih faham. Kan kaidahnya begitu. Yang meriwayatkan sebuah hadis, dia lebih faham dengan apa yang dia riwayatkan. Maka jika ada seorang perawi hadis yang seolah melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang dia riwayatkan, itu dia lebih tahu. Apa contoh? Memotong jenggot sedenggam. Adakah dari Nabi, potonglah jenggot setelah sedenggam? Tidak ada Nabi bersabda seperti itu. Tetapi ini dilakukan oleh Abu Hurairah, dilakukan oleh Ibnu Umar, dilakukan oleh sahabat-sahabat yang meriwayatkan memanjangkan jenggot. Ya, Ibnu Umar, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang meriwayatkan perintah memanjangkan jenggot, memotong jenggot sedenggam. Berarti mereka lebih tahu, karena mereka yang meriwayatkan. Perawi hadis lebih faham dengan apa yang dia riwayatkan. Nah, dalam hal ini Aisyah lebih tahu. Ucapan yuhadziru ma sana'u, ucapan Aisyah, bukan ucapan Nabi. Boleh kita jadikan pelajaran? Tentu boleh, karena mereka lebih tahu. Maka buruk sekali ucapan beberapa tokoh di negeri kita ini, di mana mereka sangat keras terhadap bid'ah, membasmi bid'ah, tapi dalam hal ini mereka keliru. Ya, itu kan bukan sabda Nabi. Itu kan perkataan Abu Bakar. Itu kan ucapan Aisyah. Itu kan ucapan Ibnu Mas'ud. Itu bukan sabda Nabi. Ya. Jadi hadis itu menurut mereka hanya sabda Nabi. Padahal ucapan Abu Bakar, ucapan Ali bin Abi Thalib dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dibawakan oleh Imam Muslim. Kenapa? Faedah ini. Para sahabat lebih paham dari kita. Maka jika seorang sahabat melakukan sesuatu yang seolah bertentangan dengan sabda Nabi, itu tafsirannya. Kecuali kalau dibantah oleh sahabat yang lain. Dalam hari ini tidak ada bantahan. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah memangkas jenggotnya segenggam, tidak ada bantahan dari sahabat lain. Itulah tafsiran dari para sahabat. Aima sana'ahu al-yahudu wal-nasara fi kuburi anbiya'ihim. Yang dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kubur Nabi mereka. Al-Thaminah yang ke-8. Al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Alasan kenapa kubur beliau tidak ditinggikan, tidak dimunculkan, tidak ditampakkan. Gitu ya. Ibraz itu tinggi, muncul agar tampak. Kenapa kubur beliau tidak ditampakkan seperti kubur-kubur yang lain? Alasannya agar tidak dijadikan masjid. Ini terambil juga dari ucapan Aisyah, walaula dzalik ubriza qabruhu. Kalau bukan karena hal itu, tentu kubur beliau sudah ditampakkan. Ya. Ghaira annahu khasyya an yattakhadha masjidan. Tapi tidak ditampakkan karena apa? Karena beliau, karena takut dijadikan masjid. Ya. Hunaka illatun ukhra, walaupun ada ilat lain. Ada alasan lain kenapa kubur beliau tidak ditampakkan. Wa hiya ikhbaruhu bi annahu ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu yamut. Yaitu sabda beliau yang menyatakan bahwa seorang nabi akan dikubur di tempat di mana dia mati. Ya. Wala yamtani'u an yakuna lil hukmi 'illatan. Maka tidak terhalang adanya dua ilat dalam satu hukum. Hukumnya satu, ilatnya dua. Ya. Sebagaimana juga tidak tertutup kemungkinan ilatnya satu, hukumnya dua. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد jadi masail yang ke-8 ini menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan satu hukum alasannya dua. Itu mana contohnya, yaitu kenapa kubur Nabi tidak ditampakkan, kenapa beliau tidak dikubur di Baqi saja bersama para sahabat. Alasannya ada dua. Yang pertama tadi, takut dijadikan masjid, takut orang sholat ibadah di situ. Ini yang pertama. Kalau di rumah Aisyah tentu tidak mungkin, karena rumah orang, tidak ada yang berani masuk tentunya tanpa izin Aisyah. Walaupun tetap diriwayatkan bahwa Aisyah sudah tidak lagi sholat di situ, karena bilang. Alasan yang kedua, sabda beliau sendiri bahwa seluruh para nabi dan rasul harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut wafat. Ya, jadi satu hukum dua alasan. Ada contoh lain? Satu hukum tapi dua alasan. Dapat. Mas Aida. Kenapa seorang wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya harus menunggu masa idah? Ya, alasannya dua. Yang pertama, agar ada kesempatan untuk rujuk lagi, kan gitu. Maka syariat memberikan waktu cukup 3 kali suci, 3 bulan kira-kira, agar berkesempatan untuk rujuk lagi. Oleh karena itu jangan bisa rumah. Loh, kalau suami mati percuma, gimana rujuknya? Kalau suami mati kok masih ada masa iddah, malah panjang masa iddahnya lagi. Wanita yang tinggal mati suaminya iddahnya berapa? Iya, 4 bulan 10 hari. Al-Ba'ata Asulin wa Asyara. Ya, gimana rujuk? Mati. Jawabnya alasan kedua. Apa? Untuk mengetahui apakah di rahimnya ada janin atau tidak, apakah dia hamil atau tidak. Ya, karena kalau dia hamil, dia tidak boleh nikah dulu dengan siapapun. Ya, larangan Nabi, jangan engkau mencampur dua air mani dalam satu rahim. Maka dengan sabda Nabi ini, para ulama mendhaifkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan wanita yang hamil dengan siapapun karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa pendapat ini? Dijelaskan oleh para ulama kenapa sabda Nabi tidak boleh mencampur dua air mani dalam satu rahim. Nabi juga pernah melarang para sahabat untuk menjima budak-budak yang hamil. Ketika Rasul dan para sahabat berperang, kan mendapatkan, lalu menang, kan mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Termasuk diantaranya adalah wanita-wanita. Wanita itu dibagikan. Nah, diantara wanita itu ada yang hamil. Yang kebagian yang hamil, dapat yang hamil, tidak boleh langsung dijima. Menunggu bayinya. Ya. dan juga tidak tertutup kemungkinan satu ilat dua buku. Gitu. Sebabnya satu, hukumnya dua. Ya. Kenapa turun ayat maka lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyriki. Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan ampun untuk orang kafir, orang musyrik, walaupun kerabat dekat. Hukum dari ayat ini berkenaan dengan Abu Thalib, karena beliau mendoakan ampun untuk Abu Thalib. Ya. Hukum kedua yang juga masuk dalam beberapa keterangan tentang asbab nuzul, beliau mendoakan ibunya. Ya. Maka para ulama berselisih mana yang menyebabkan ayat turunnya, mana beliau mendoakan ampun untuk ibunya, apa beliau mendoakan ampun untuk Abu Thalib. Ya. Sebagian ulama mengatakan dua-duanya. Gitu. Karena tidak tertutup kemungkinan satu ilah, dua hukum, satu hukum, dua ilah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum batu nisan sebagai penanda ini kuburan si A, si B dan si C? Tidak perlu tahu. Ini kuburan si A atau si B tidak perlu tahu. Apakah para sahabat tahu ini kuburannya kuburan tidak tahu. Sampai hari ini apa yang ada di Baqi kita tidak tahu. Kan para sahabat yang dikubur di Baqi kan banyak sekali. Tapi kita tidak tahu yang Khalid yang mana, yang Amr bin As yang mana, ya, dan seterusnya, kita gak tahu dan gak masalah gitu. Yang harus tahu bahwa ini kuburan kaum muslimin, maka tidak boleh dicampur antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan kaum kafirin. Itu saja ya. Maka jika ada kita meletakkan batu itu hanya bertujuan agar diketahui oleh kaum muslimin ini ada mayat di bawahnya, maka jangan diinjak, jangan diduduki, jangan berdiri di atasnya. Gitu ya. Tidak harus tahu ini kubur siapa, ini kubur siapa. Beberapa hari yang lalu di tempat kami dimintai sumbangan untuk membuat menara. Namun di depan masjid tersebut ternyata ada kuburan. Bagaimana? Yang pertama, menara tidak disyariatkan dalam pembangunan masjid. Karena menara ini bukan bagian dari masjid. Artinya masjid ini tidak disunahkan memakai menara. Menara, kubah, mihrab, ini apa yang ada di masjid-masjid kita padahal tidak ada dalam syariat. Ya. Nah, sebagian kaum muslimin hari ini menganggap masjid dikatakan sempurna kalau ada kubahnya, kalau ada mihrabnya, kalau ada menaranya. Nah, ini pendapat yang keliru. Tentu kita tidak perlu membantu apa yang dianggap keliru itu. Ya. Kekeliruan yang dianggap kebenaran oleh kaum muslimin. Wisata rohani ke kuburan para wali yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin ataukah termasuk menyembah kubur? Tidak ya. Menyembah kubur itu dengan i'tikad bahwa ketika dia datang ke kubur itu maka akan begini begini dan seterusnya. Ya. Semata-mata mengunjungi belum bisa disimpulkan bahwa dia menyembah kubur. Tetapi jelas perbuatan itu haram berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sahih Bukhari bahwa kita tidak boleh bersafar ibadah kecuali menuju tiga mesti. Apakah ziarah kubur termasuk ibadah? Jelas ziarah kubur bagian dari ibadah. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan dengan cara bahwa ya, maka boleh ziarah kubur di dalam kota yang tumbuh di bawah bibir bawah apakah termasuk jenggot? Ya, apa yang ada di wajah kita dan menyatu dengan jenggot yang kita ketahui di sini, ya, maka disebut lihya. Kecuali apabila tidak menyatu, ya, jenggot di sini, kemudian ada rambut dari sini nih, sampai sini doang. Ya. Tapi kalau jenggot itu terus menyatu sampai sini, ya itulah jenggot. Ya, terus merembet ke sini, ya itulah jenggot. Ya kan ada yang tebal. Dan Nabi tebal. Ya, tidak kayak kita di sini doang. Ya, tapi insya Allah bagian dari sunnah ketika kita memanjangkan jenggot, walaupun sedikit. Bagaimana jika rumah berada di samping kuburan, tidak ada pagar, hanya jelas bahwa tanah itu terpisah pemiliknya dengan kuburan. Kalau terpisah, ya, karena intinya adalah dipisah antara kuburan dengan yang bukan kuburan. Cara memisahkan tidak harus dengan tembok, bisa dengan jalan, bisa dengan kali, bisa dengan apapun, secara pun. Tidak harus tembok. Ayah saya pernah meninggalkan puasa ketika sakit dan juga pada waktu sehat. Saya dan ibu saya tidak mengetahui secara pasti jumlah berapa kali. Ibu saya berkata bahwa ia pernah membayar hutang kepada ayah saya. Ibu tidak boleh ya, karena wali di sini adalah anak. Ketika ayah sakit dengan fidyah ya, dengan fidyah boleh. Pertanyaan, bagaimana cara mengetahui jumlah puasa yang ditinggalkan ayah saya? Tidak tahu, puasa dari mana? Antum aja nggak tahu, apalagi kita. Kan anaknya yang paling tahu. Ya, kita tentu tidak tahu. Apakah boleh membayar hutang puasa dengan puasa dengan kami? Jangan. Niatnya mempuasakan orang tua. Berdasarkan kata Nabi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati masih meninggalkan hutang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, yaitu anaknya. Ini pun para ulama khilaf. Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan itu khusus puasa nada. Apakah boleh seorang istri atau ibu saya membayar puasa suaminya? Tidak boleh, saya tidak jawab ya. Kecuali dengan fidyah. Kalau dengan fidyah, saya kira ini yang terbaik. Ketika suaminya sakit keras tadi, langsung dibayarkan fidyahnya. Ya. Siapa yang berkewajiban membayar hutang puasa seorang suami? Ya, seseorang adalah anaknya. Ya. Bukan istri, kecuali fidyah. Fidyah siapa saja? Bahkan saya membayarkan fidyah antum membantu, boleh. Tetangga membayarkan fidyah tetangganya, boleh. Membantu, kalau menolong. Bagaimana keadaan dakwah tauhid belum masa Syekh Muhammad Nabil Wahab? Sangat sedikit sekali. yang ada adalah kemusyrikan di mana-mana. Sampai disebutkan ada seorang wanita yang terlambat nikah, ingin segera nikah, mendapatkan jodoh, dia datang kemana? Datang ke pohon kurma, kurma jantan terkenal. Ya, mirip dengan kaum kita hari ini. Ada seorang wanita ingin mendapatkan jodoh di tempat-tempat tertentu. Ya, mandi di situ. Ya, sehari semalam. Kumpung. Berendam. Ya, dengan niat mendapatkan jodoh. Ya, itu keadaan di negeri Arab waktu itu. Seperti itu. Walillahilham, dengan dakwahnya beliau, maka semuanya dibasmi. Dan pembasmian itu sarap-sarap. Oleh karena itu, ahlu syirik sangat benci dengan dakwah beliau. Maka beliau dijuluki dengan Wahabi. Ya, orang-orang ahlu syirik sangat benci karena dakwah beliau begitu tegas, keras, apalagi ditumpang dengan kekuasaan Muhammad bin Suh. Sampai hari ini, walillah. Ya, maka pemerintah Saudi hari ini dari kira-kira 30-40 tahun yang lalu sampai hari ini masih melarang orang-orang yang dakwahnya berbau syirik, berbau bid'ah. Ya, walaupun alim, Alwi Malik alim, katanya hafal Kutubus Sittah, tetapi dilarang memberikan pengajarannya di Masjidil Haram. Ya, sampai ke anak-anaknya hari ini. Ya, sebagian kaum muslimin dari negeri kita ini, terutama dari Jawa, Jawa Timur, itu berkunjung ke Alwi Malik ini. Bukan ke Syekh bin Baz, bukan ke Syekh Utsaimin, tapi ke Alwi Malik dan anak-anaknya, ya, yang dilarang memberikan muhadharahnya di Masjidil Haram. Salah satu metode dakwah yang berkembang saat ini adalah membentuk kelompok kecil pengajian dengan dibimbing seorang yang dianggap tahu tentang agama. Apakah metode dakwah ini sahih? Tidak, karena ini membatasi, kan? Dakwah majelis ilmu harus umum, tidak boleh dibatasi. Maka siapa yang datang tidak boleh dibatasi. Nah, ini dibatasi 6 orang, 7 orang. Anggotanya itu saja, ya. Gurunya dia juga. Ini membuat kelompok. Ini tidak boleh. Majelis tidak boleh seperti itu. Kecuali yang sifatnya khusus seperti sekolahan atau kursus atau les bahasa Arab dan seterusnya, tentu ini khusus. Adapun majelis sudah dicontohkan oleh Nabi, khusus. Nabi tidak pernah mengatakan ini khusus yang baru-baru, ya, yang lama jangan ikut dulu, ya. Nabi tidak pernah seperti itu. Kemudian di lain waktu ini khusus Abu Bakar Umar, ya, khusus yang lama-lama, ya, yang baru enggak nyambung. Enggak ada. Maka mau baru mau lama jadi satu. Ya, itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengajaran secara umum seperti ini ada ilmu, ada nasihat berulang-ulang, maka siapapun insyaallah bisa mendengarkan. Orang baru saja masuk Islam, duduk di majelis Nabi mendapatkan ilmu. Duduk di majelis salaf mendapatkan ilmu. Tidak dari awal sampai akhir ngomong ini ngomong apa, ya. Enggak ada. Ada yang dia paham. Tapi kalau dia masuk ke majelis-majelis firqah, iya, mungkin bengong. Ya, ini apa? Karena memang ada sesuatu. Gitu. Seperti kursus, seperti les dan seterusnya. Ya, membahas tentang ilmu-ilmu tertentu. Allahumma. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.